السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، رحمنا الله وإياكم. Merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita ketika Allah Azza wa Jal memberi kemudahan kepada kita untuk menjadi seorang muslim. Muslim secara zahir dan batin, yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim yang terbimbing dengan bimbingan kitabullah dan bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Muslim yang senantiasa menjadikan pedomannya dalam menjalani kehidupan ini dengan bersandar kepada wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disabdakan oleh beliau sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayn ma in i'tasamtum bihima lan tadhillu abadan. Kitab Allah wa sunnati." Telah aku tinggalkan untuk kalian dua pedoman yang selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian pasti tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnahku, penjelasan, bimbingan, dan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. menjadi seorang muslim yang berusaha untuk senantiasa menghidupkan Al-Quranul Karim pada dirinya, pada keluarganya, pada lingkungan dan masyarakatnya. Sebab dia meyakini bahwa tidak ada jalan keselamatan yang akan mengantarkan seseorang pada hidayah dalam kehidupan dunia dan selamat dari siksaan dan azabun nar dalam kehidupan akhirat, kecuali apabila seseorang mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tatkala beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti hidayahku, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, "Takaffala Allah azza wa jall liman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bih, alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah." Allah Subhanahu wa taala telah memberi jaminan bagi seseorang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, alla yadhilla fid dunya. Dia tidak akan sesat dalam kehidupan dunia. Dan yang kedua, wala yashqa fil akhirah. Dia tidak akan sengsara dalam kehidupan akhirah. Dan ini tentu menjadi dambaan setiap manusia. Namun banyak di antara manusia yang tidak mengetahui jalurnya yang dapat mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada pertemuan daurah kita yang berlangsung selama dua hari ini insyaallah taala, kita akan membahas hal-hal yang kaitannya dengan prinsip di dalam agama kita, di dalam memahami kaidah-kaidah dasar dalam beragama, dalam mengamalkan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, yang tujuannya adalah agar kemudian kita mengerti bagaimana cara berislam yang benar, bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diridhai dan dicintai Allah. Sebab hakikat dari ibadah bukan hanya sekedar pengakuan seorang hamba bahwa dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, namun hakikat penghambaan yang sebenarnya ketika seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, ridha kepadanya, meridhai amalan-amalan yang diamalkannya. Kata para ulama ussalaf, "Laisa asy-sya'nu an tuhibba, wa innama asy-sya'nu an tuhabba." bukanlah yang dikehendaki engkau mengaku cinta, cinta kepada Allah. Akan tetapi Allah tidak mencintai kamu. Namun yang dikehendaki dalam ibadah itu, bagaimana caranya agar engkau dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak manusia yang mereka mengaku cinta kepada Allah, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintainya. Karena dia tidak menempuh jalurnya. Tarjun najata walam tasruk masalikaha. Inna safinata la tajri ala al-yabasi. Engkau mengharapkan keselamatan namun engkau tidak menempuh jalurnya. Kapal itu tidak akan mungkin berlabuh di tempat yang kering. Maka jika seseorang menghendaki keselamatan, maka dia pun harus menempuh jalur-jalur yang dicintai dan diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Barulah dia akan meraih ampunan dari Allah, mendapatkan rahmat, maghfirah, dan Allah subhanahu wa ta'ala membalasnya dengan al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Katakanlah kepada mereka, apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka syaratnya kalian harus mengikuti aku. Ini syarat. Apabila seseorang ingin dikatakan kecintaannya kepada Allah, kecintaan yang bermanfaat, yang berbalik cinta Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya, dan Allah meridainya, syaratnya adalah fattabi'uni, hendaknya kalian mengikuti aku, mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jikalau kalian telah mengikuti Rasulullah, maka tentu Allah pasti mencintai kalian dan Allah mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Dan Allah itu ghafurun rahim. Oleh karenanya ma'asyarul muslimin rahimakumullah, apa yang akan kita bahas pada hari ini merupakan pembahasan yang sangat bermanfaat, yang sangat bernilai, yang apabila kita memahami dengan baik, maka kita pun mengerti cara berislam yang benar, yang diridhai Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan membahas satu risalah kecil yang ditulis oleh salah seorang masyayikh yang tinggal di Arab Saudi, yang bernama Ahmad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala, adik dari Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah, yang sempat beberapa tahun yang lalu beliau berkunjung ke Indonesia dan mengisi daurah. Risalah ini berjudul Qawa'idu Salafiyah wa Nasaihu Tawjihiyah lil Khuruj min Fitanil Hizbiyah. Judul kitab ini maknanya adalah kaedah-kaedah salafiyah dan nasihat-nasihat yang membimbing agar kemudian seorang bisa keluar dari fitnah-fitnah jeratan hizbiyah. Dari judul risalah ini sudah menunjukkan betapa pentingnya kita mengetahui kandungan yang terdapat di dalam risalah ini, karena di dalamnya berisi qawaidus salafiyah, kaidah-kaidah salafiyah. Apa yang dimaksud salafiyah atau salaf atau salafi? Seringkali kita mendengarkan istilah ini, namun tidak sedikit di antara kaum muslimin yang tidak memahami arti dan makna dari salafiyah. Ada yang menganggap bahwa salafi itu adalah bentuk pondok pesantren yang tidak modern, yang selalu bersandar kepada kitab kuning katanya. Kitab-kitabnya kuning semua, kertasnya kitab gundul. Disangka bahwa itulah salafi. Ada lagi yang menyangka bahwa salafiyah itu adalah satu kelompok, satu jamaah, sama seperti kelompok-kelompok yang lain. Ada pendirinya, ada pimpinannya, ada aturan-aturannya, ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Ada lagi yang mengatakan bahwa salafi itu salah pilih katanya. Salah pilih. Alhasil macam-macam. Aneka ragam. Berbagai macam pandangan dalam menerangkan makna salafiyah, yang itu semua keluar dari jalur yang sebenarnya. Seseorang kalau memahami apa itu salafi, kalau dia seorang muslim, dia tidak akan mengingkarinya. Sebab kata as-salafiyah atau salaf atau salafi ini adalah penisbatan yang sah, penisbatan yang benar. Sebab as-salafiyah nisbah kepada salaf. Yang dimaksud as-salaf adalah generasi pertamanya umat ini, generasi yang dididik oleh Rasulullah SAW, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Saya ingin tidak terlalu panjang lebar membahas tentang makna salafi dari sisi bahasa dan dari sisi istilah dengan perselisihan yang terjadi di kalangan para ulama. Namun saya ingin menyebutkan bahwa yang sahih, yang dimaksud as-salaf adalah mereka yang hidup di tiga kurun generasi pertamanya umat ini, dari zaman para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Mereka ini adalah para pendahulu kita. Mereka itu adalah as-salaf as-salih, generasi terdahulu yang salih. Maka tidak termasuk dalam hal ini mereka yang hidup di tiga generasi tersebut, namun agamanya telah tercemar dengan bid'ah dan kesesatan. Karena pada masa itu pun muncul berbagai macam firqah. Ada Khawarij, ada Syiah, ada Al-Qadariyah, pengingkar takdir, dan yang lainnya. Maka ini tidak termasuk dalam istilah As-Salaf. Maka yang disebut As-Salafus Salih. Generasi terdahulu yang saleh. Namun mereka yang berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari para sahabat, para tabi'in, atba'u tabi'in. Tiga generasi terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Datang dari hadis Imran bin Husain, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang hidup di zamanku, para sahabat, kemudian orang-orang setelah mereka, kemudian orang-orang setelah mereka. Tiga generasi inilah yang dipersaksikan kebaikannya oleh Rasulullah SAW. Mereka lah yang disebut As-Salaf. Yang datang setelah mereka dari generasi-generasi terbelakang sampai pada generasi kita dan seterusnya. Siapa saja di antara mereka yang berjalan di atas jalannya generasi terdahulu, generasi salaf, mereka berkeyakinan seperti keyakinan salaf, mereka beragama seperti beragamanya salaf, mereka bermanhaj seperti manhajnya salaf, mereka berakhlak seperti akhlaknya salaf, maka dia salafi. Jadi yaitu nisbah kepada generasi salaf disebut salafi. Kenapa kok kita menisbahkan kepada mereka? Disebabkan karena mereka adalah generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sekian banyak pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada generasi pertama, para sahabat, as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina attaba'uhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dhalika al-fawz al-azim. Orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Bi ihsan. Kata para ulama, bi ihsan ay bi itqan. Mengikuti mereka dengan penuh ketelitian. Tidak menyimpang dari jalannya salaf. Maka Allah meridai mereka. Dan mereka pun ridha kepada Allah atas apa yang Allah berikan pada mereka. Allah telah mempersiapkan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini salah satu dari sekian banyak ayat yang menerangkan tentang keutamaan generasi terdahulu. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima aslaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik umat ini kecuali apabila mereka merujuk kepada yang telah melakukan perbaikan pada generasi pertama dahulu, generasi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa saja yang menisbatkan kepadanya, maka itu disebut salafi. Jadi kesimpulannya, salafi itu adalah merupakan penisbatan yang mulia untuk menyatakan sikap berjalan di atas Islam yang sahih, Islam yang benar, Islam yang terbimbing dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bimbingan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi dari sini jelas bagi kita bahwa penisbatan salaf itu adalah penisbatan yang mulia. Istilah salafi itu adalah istilah yang mulia, yang tidak ada unsur hizbiyahnya, tidak ada unsur fanatik kelompoknya, tidak ada. Dia hidup sendirian, hidup sendiri dalam sebuah masyarakat yang mayoritasnya mereka tidak mengerti tentang agama Allah, sehingga mereka memilih untuk berjalan di atas jalan bid'ah, namun dia sendiri yang kokoh di atas sunnah, maka dia salafi. Tanpa harus mengikut kepada sebuah kelompok atau partai tertentu. Sebab dia menisbatkan diri kepada generasi terdahulu, sehingga pada hakikatnya perkumpulannya bersama dengan orang-orang terdahulu, meskipun mereka tidak berkumpul dengan jasad, namun mereka berkumpul dengan ruh-ruh mereka. Ahlul hadithi humu ahlun nabi, wa illam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Mereka yang berpegang teguh kepada hadith, mereka adalah pengikut nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun mereka tidak bersama dalam hal jasad-jasadnya, namun jiwa-jiwa mereka, ruh-ruh mereka berkumpul bersama dengan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang berjalan di atas jalannya. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la aiba ala man adhara madhhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa atasa ilaihi, بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Tidak ada celaan bagi orang yang menampakkan mazhab salaf, menisbatkan diri kepadanya, bahkan hal itu merupakan sesuatu yang wajib untuk diterima. Sebab mazhab salaf tidaklah melainkan kebenaran semata. Apabila kita telah memahami hal ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka kita bisa mengerti arti judul dalam risalah ini, qawaidu salafiyah, kaedah-kaedah salafiyah, kaedah-kaedah Islam yang sahih yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya kepada tabi'in, tabi'in kepada atba' tabi'in, dan mereka berjalan di atas jalan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dengan penuh kebaikan. Jadi ini penisbatan yang mulia. Kaidah-kaidah salafiyah adalah prinsip-prinsip Islam, cara berislam yang benar. Sebab satu hal yang tidak bisa kita pungkiri, bahwa perpecahan di kalangan umat ini pasti terjadi. Ini sudah menjadi sunnatullah. Tidak akan mungkin ada orang yang mampu menyatukan seluruh kelompok-kelompok yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Tidak mungkin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, walakinna Allah allafa bainahum." Kalaulah seandainya engkau menginfakkan semua harta yang ada di muka bumi ini untuk menyatukan hati-hati mereka, mereka tidak akan bisa disatukan. Engkau tidak akan bisa menyatukan mereka, akan tetapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa taala menyatukan mereka. Jadi perselisihan itu sunnatullah. Yang terpenting pada saat terjadinya perselisihan, apa solusi, apa prinsip-prinsip yang harus kita jalankan agar kita mampu keluar dari fitnah yang terjadi di tengah-tengah umat. Itu yang terpenting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah, tatkala beliau mengatakan di hadapan para sahabat, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian yang dipanjangkan umurnya setelah aku meninggal, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Dia akan melihat perselisihan yang banyak. Lalu apa solusinya? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika kalian melihat perselisihan, ya sudah, upayakan gimana mereka semua bisa disatukan? Apakah Rasulullah mengatakan demikian? Tidak sama sekali. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika terjadi perselisihan, maka kita nata'awanu fi mattafaqna alaihi wa na'tadziru ba'dhuna ba'dhan fi makhtalafna fi? Mari kita kerjasama dalam hal-hal yang disepakati. Tapi kalau berselisih, ya kita saling memberi uzur. Apakah seperti itu bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, apabila di antara kalian ada yang dipanjangkan usianya setelah aku meninggal, maka dia akan melihat banyak perselisihan. Maka di saat kalian melihat perselisihan itu, solusinya adalah fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman, Ali, al-khulafa'ur rasyidun radhiyallahu anhum. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Wa iyyakum muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru di dalam agama, karena setiap bid'ah itu adalah sesat. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di saat terjadinya khilaf, yang wajib bagi kita kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali kepada bimbingan para sahabat. Dalam hadis iftiraqul ummah, hadis yang datang dari berbagai jalan, datang dari hadis Anas, datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa firqatan wahidah. Dan akan berpecah umatku ini. Jadi ini sudah pemberitaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah alaihi salatu wasallam tidak berbicara berdasarkan persangkaan. Jadi jangan dikira bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam akan berpecah umatku menjadi 73, itu prediksi. Menurut saya akan berpecah, bukan begitu. Namun apa yang beliau sampaikan itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau ucapkan itu tidak dibangun di atas hawa nafsu. Namun apa yang beliau sampaikan merupakan wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73. Seluruhnya dalam neraka. Kecuali satu yang diselamatkan, yaitu al-jamaah. Para sahabat bertanya, "Wa ma hiya al-jamaah ya Rasulullah?" Apa itu al-jamaah wahai Rasulullah? "Wa ma hiya al-wahidah?" Apa itu satu kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka beliau menerangkan al-jamaah. Dalam riwayat yang lain, beliau merinci apa yang dimaksud al-jamaah. Dalam riwayat Tirmidzi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hiya ma ana alaihi al-yawma wa ashabi." Siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabatku. Inilah yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut salafi. Salafi itu yang berjalan di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Meskipun dia hidup seorang diri, sebatang kara di tengah-tengah masyarakat yang tidak mengerti tentang agamanya, dia komitmen taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, "Al-jama'atu ma wafaqa al-haqqa wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran meskipun engkau sendirian. Selain mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, itu adalah penyimpangan. Itu adalah kelompok-kelompok sempalan. Dan itulah yang disebut sebagai al-ahzab, berkelompok-kelompok, al-firaq, yang sesat dan menyesatkan. Siapa yang keluar dari jalur ini tidak beragama seperti agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, terancam dengan neraka. Yang selamat itu hanya satu. Siapa yang berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Selain berjalan di atas jalan ini, ancamannya neraka. Jadi bukan main-main, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dunia menyimpang, tersesat, berkelompok-kelompok seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian seperti orang-orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka. Tatkala mereka meninggalkan petunjuk Nabi mereka, sehingga mereka memecah belah agama mereka. Masing-masing punya pengikut. Setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada padanya. Merasa benar dengan apa yang ada padanya. Nah, ini yang menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesesatan. yang menyebabkan seorang terjerumus ke dalam fitnah hizbiyah. Hizbiyah. Manakala seseorang tidak terbimbing dengan bimbingan Rasulullah SAW, tidak berjalan di atas jalan as-salafus salih. Ah, inilah kaitannya dengan pembahasan kita. Kaedah-kaedah salafiyah, bimbingan-bimbingan, serta nasihat agar kemudian seorang bisa keluar dari fitnah hizbiyah. Apabila kita telah memahami judul dari risalah ini, maka kita langsung masuk ke inti pembahasan berupa kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip dasar dalam memahami as-salafiyah. Jadi pada asalnya risalah ini dari muhadharah, dari ceramah beliau. Ceramah yang menerangkan tentang kaedah-kaedah atau prinsip-prinsip salaf dalam beragama. Lalu kemudian ditulis, ditranskrip. Setelah ditranskrip, lalu diedit, dibenarkan yang keliru. Maka jadilah seperti apa yang akan kita bacakan ini. Berkata Al-Syeikh Ahmad Bazmul, hafizahullah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, faqad talaba minni ba'du ikhwani jazahumullahu khairan an ulqiya lahum kalimatan taujihiyah. Kata beliau, ada sebagian saudara-saudaraku meminta aku, semoga Allah membalas kebaikan untuk mereka, agar aku menyampaikan kalimat yang sifatnya bimbingan dan nasihat. Wa ma talabuhu barakallahu fihim huwa amrun muhimmun fi ghayatil ahamiyah khasatan fi hadhihi al-azminah allati kathurat fiha al-fitan. Dan apa yang mereka minta berupa nasihat dan bimbingan, semoga Allah memberi berkah kepada mereka, merupakan hal yang penting, yang sangat penting, khususnya pada zaman-zaman kita sekarang ini yang banyak terjadi fitnah. Wa tasya'abat fiha at-tawa'if wal firaq, dan bercabang-cabangnya pada masa-masa ini kelompok-kelompok dan firqah-firqah sudah pecah, bercabang lagi. Sudah bercabang, rantingnya banyak. Ini kondisi firqah. Wa asbaha al-muslim illam ya'tasim bil kitab was sunnah asbaha hayran. Sehingga seorang muslim, kalau dia tidak berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, maka dia menjadi bingung. La yadri al-haqqa ma'aman. Sehingga dia tidak mengetahui kebenaran itu bersama siapa. Karena tidak mengerti prinsip dasar dalam memahami Islam yang sahih. Ini kok bicaranya Quran Sunnah. Yang disampaikan kayaknya benar. Ketika melihat lawannya, yang kelompoknya lain, yang dibacakan juga Quran Sunnah, kok kayaknya benar. Datang lagi kelompok yang lain, dia mendengarkan alasan-alasannya, loh kok Quran Sunnah juga, kayaknya benar juga. Masa benar semua? Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famadza ba'da al-haqqi illa al-dhalal. Setelah kebenaran itu tidak ada melainkan kebatilan, kesesatan. Tidak ada sikap di antara yang hak dan yang batil. Yang ada hak, kalau bukan hak batil. Itu aja. Ya. Islam itu hak, selain Islam batil. Begitu dalam bersikap. Demikian dalam beragama. Tapi karena seorang tidak mengerti prinsip-prinsip dalam beragama, akhirnya dia bingung. Yang mana yang benar? Ya. Semuanya mengaku mengamalkan Alkitab dan Sunnah. Ya tentunya. Kalau ada seorang mengaku dalam beragama itu hanya mengamalkan Al-Quran tanpa Sunnah saja, kafir orang ini. Atau dia mengaku hanya beramal dengan Sunnah saja tanpa Quran, ya kafir orang tersebut. Karena dua hal ini gak bisa dipisahkan. Namanya seorang Muslim pasti mengaku beramal dengan Kitabullah dan Sunnah. Cuman yang jadi masalah bentuk pengamalannya. Dalam memahami Al-Quran dan Sunnah ini, bagaimana? Apakah sudah benar pemahamannya atau tidak? Sebab ahlul bid'ah itu akan selalu membungkus kebatilan-kebatilan dan kesesatannya juga dengan dalil. Jangan dikira ahlul bid'ah itu tidak memakai dalil dari Al-Quran atau Sunnah. Khawarij misalnya. Al-Khawarij. Mengapa mereka memberontak? Pakai dalil. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pakai dalil. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka itu kafir. Mereka kafir. Lalu mereka pahami sendiri. Lalu mereka terapkan sendiri. Loh, ini Ali bin Abi Thalib dan yang bersamanya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka kafir. Ini Muawiyah dan yang bersamanya tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka juga kafir. Kalau begitu bentuk kelompok sendiri yang menyimpang. Yang menyimpang dari para sahabat, jalannya para sahabat, pemahamannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Pakai dalil. Kelompok yang mana yang menisbatkan diri kepada Islam yang tidak memakai dalil? Yang namanya syubhat, yang namanya kesesatan itu enggak transparan. Terlihat dalam bongkahan yang besar, seluruhnya terlihat borok-boroknya dan keburukannya, tidak. Namun kesesatan itu dibungkus. Pasti ada bungkusnya, pasti ada polesannya, itu pasti. Ya. Dipoles dengan hal-hal yang seakan-akan itu kebenaran. Nah, karena ada polesannya inilah yang menyebabkan seorang bingung. Makanya seseorang lebih mudah tersesat ketika yang datang kepadanya seorang Muslim yang menyimpang, yang membawakan kepadanya syubhat, daripada kalau yang datang kepadanya seorang yang terang-terangan pendeta Nasrani atau Yahudi. Kalau orang Nasrani datang, Nasrani jelas dah. Iya kan? Yahudi datang, Yahudi jelas agamanya batil. Tapi ini yang datang Muslim, menampakkan seolah-olah beramal dengan Alkitab dan Sunnah. Ya. Jenggotan juga. berpakaian ala muslim juga. Nah, semakin terbungkus, semakin terpoles dengan hal-hal yang menipu. Nah, kalau seorang enggak paham, ya, kalau seorang enggak memahami, maka dia tetap menganggap isinya pun bagus. Ketika melihat luarnya bagus, oh ini Nogosari ini, tau Nogosari? Hah? Kue dibungkus dengan daun pisang. Hah? Tau gak Nogosari? Orang Jawa. Kalau orang Sulawesi bilang rokok-rokok unti. Gak tau orang Sumbawa bilang apa ini? Hah? Hah? Oh Nogosari juga. Niru orang Jawa berarti. Ya, lihat dari jauh, indah sekali, enak ini. Daun pisangnya masih baru, berarti masih seger. Nah, kalau seorang tidak mengerti bahwa itu kebatilan, bahwa isinya itu memudaratkan dia, membahayakan dia, dia tetap menganggap itu Nogosari. Nah, tapi kalau seorang memahami prinsip-prinsip dasar, dia tidak akan melihat sekedar penampilan saja, tapi melihat isinya, melihat kandungan pemikirannya, lalu kemudian dia terapkan berdasarkan kaidah-kaidah prinsip dasar di dalam Islam. Oh ternyata ini sesat, ini tidak benar. Seperti itulah kita dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seorang, kata beliau, tidak berpegang kepada Alkitab atau Sunnah, maka dia akan menjadi bingung. Yang mana yang benar? Lalu kata beliau, wa nasihati li nafsi wa li jami'i ikhwani fi Libya wa ghairiha bima akhadnahu an ahli al-ilm. Maka nasihatku untuk diriku dan kepada seluruh saudara-saudaraku baik di Libya, karena ini beliau menyampaikan pengajian ini di Libya, demikian pula yang lainnya, untuk kita mengambilnya dari para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai mereka seluruhnya. Litakun fi qawa'id 'ammatin yastabzir wa yantafi'u biha al-muslimu bi idznillah ta'ala. Maka hendaknya engkau senantiasa berjalan bersama dengan kaidah-kaidah umum ini, yang dengannya seorang muslim mendapatkan pencerahan ilmu dan mengambil manfaat dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaidah yang pertama, al-qa'idatul ula, prinsip yang pertama, hiya al-i'tisamu bil kitab was sunnah ala manhajis salafus salih ridwanullahi alaihim. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah di atas manhaj as-salafus salih. Semoga Allah meridai mereka. Wa hadhihi al-qa'idah mashhuratun wa ma'rufah. Wa katsirun man yudandinu hawlaha. Kaidah ini masyhur dan merupakan hal yang telah diketahui bersama. Dan banyak di antara mereka yang sudah mendendangkan kaidah ini. Kita harus mengamalkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman Salafus Salih. Banyak yang menyatakan hal tersebut. Walakin lil'asaf man yutabbiquha wa ya'malu biha al-amal as-sahiha wal-amal al-muwafiqa lima'aniha hum qalilun jiddan. Akan tetapi sangat disayangkan yang menerapkannya dan yang mengamalkannya dengan pengamalan yang sahih dan mengamalkan sesuai dengan makna-makna yang terdapat dalam kaidah tersebut sangat sedikit sekali. Jadi Islam ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan hanya sekedar dakwah, pengakuan semata. Islam ini agama ilmiah. Agama yang dibangun di atas ilmu, bukan sekedar pengakuan. Ad-da'awa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinat abna'uha ad'iya. Pengakuan-pengakuan itu selama mereka tidak membangun pengakuan tersebut di atas hujjah dan bukti yang jelas, maka hanya sekedar pengakuan semata. Itu kalau bisa anak-anak itu ditenangkan. Jangan sampai ada yang menyangka kita mengisi pengajian ini ada demonstrasi di dalam masjid. Ibu-ibu, tolong anak-anaknya diarahkan, ditenangkan. Kalau anaknya gak bisa tenang di dalam masjid, ya keluar dulu sebentar, ditenangkan anaknya di luar. Barakallahu fikum. Agar yang lain yang hadir untuk mengambil faedah tidak terganggu konsentrasi mereka dalam menuntut ilmu. Oleh karena itu sering kali saya tekankan, baik dalam pengajian atau dalam daurah, bahwa kita asalnya tidak melarang ya ikhwan atau ummahat datang dengan membawa anak-anak mereka, namun hendaknya menjaga adab-adab ya, dia bisa menenangkan anaknya sehingga tidak menyebabkan buyarnya konsentrasi yang lain, sulitnya mereka untuk memahami pelajaran. Demikian pula dia bisa menjaga agar anak tersebut tidak mengeluarkan najis di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang ya karena kurang perhatian anak itu kencing di masjid. Ya. Kencing di masjid lalu orang tuanya kadang kurang perhatian pula. Kadang-kadang kencingnya sampai di karpet. Untuk membersihkannya lebih sulit. Beda dengan kondisi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, masjidnya tanah. Orang badui kencing di masjid tinggal disiram. Jangan sampai ma'asyiral muslimin rahimakumullah merusak sum'ah dari da'watus salafiyah. Seringkali orang-orang awam ya itu merasa terganggu dengan hal-hal yang seperti ini, sehingga dianggap bahwa salafin itu jorok-jorok, gak perhatian masalah kebersihan. Sementara Rasulullah SAW memerintahkan untuk membersihkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Jadi barakallahu fikum, ini tanbih, semoga kita bisa memahami bersama dan kita bisa mengamalkan agar kemudian pada saat berlangsungnya pengajian maka tidak menyebabkan buyarnya konsentrasi mereka yang hadir. Maka ini kaidah yang pertama, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, berpegang dengan kitabullah dan sunnah. Dengan pemahaman siapa? Ya pemahaman as-salafus salih. Pertanyaan, yang paling paham tentang agama ini siapa? Hah? Yang paling memahami, yang paling mengilmui agama ini siapa? Hah? Selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya. Yang paling memahami Al-Qur'an dan sunnah ini siapa? Kalau sebagian mereka mengatakan as-salaf aslam. Salaf itu lebih selamat. Tapi khalaf generasi terbelakang, a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih bijaksana. Ini perkataan ahlul bid'ah. Ini yang dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, menganggap bahwa tidak mengambil bimbingan para sahabat itu lebih berilmu, lebih luas wawasannya. Lalu mengambil ilmu dari mana? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Tidak merasa cukup dengan Alkitab wa Sunnah, dengan pemahaman salaful ummah, itu tidak merasa cukup. Akhirnya mencari alternatif ilmu-ilmu yang lain. Bukan tambah baik, semakin sesat, semakin menyimpang dari al-haq. Yang benar, as-salaf, aslam wa a'lam wa ahkam. Salaf itu lebih selamat dan lebih berilmu dan lebih bijaksana dalam menerapkan agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mengatakan selain ini, maka dia menyimpang. As-salaf, mereka adalah orang-orang yang benar-benar mengerti cara menempatkan dalil. Para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup di zaman wahyu. Sehingga ucapan dan perbuatan mereka dikontrol dengan kontrol wahyu. Ini keutamaan para sahabat. Sehingga mereka terus terbimbing, diarahkan. Kapan ada yang keliru dari perbuatan para sahabat, maka segera dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada larangan, berarti menunjukkan apa yang mereka amalkan itu merupakan amalan yang dibolehkan dalam Islam. Lihat kisah tiga orang yang pernah mendatangi sebagian istri Nabi alaihissalatu wassalam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka istrinya menerangkan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahum taqalluha. Ternyata mereka menganggap ibadah Rasulullah itu sedikit. Maka mereka pun mengatakan itu Rasulullah. Rasulullah itu telah diampuni dosa-dosanya yang dahulu dan yang akan datang. Wajar kalau ibadah beliau sedikit. Coba ini para sahabat, tiga orang yang sedang-sedang semangatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala menganggap ibadahnya Rasulullah itu sedikit. Padahal kalau seorang membaca ibadahnya Rasulullah luar biasa. Saya kira enggak ada yang bisa mengalahkan ibadahnya Nabi alaihi salatu wasalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah salat sampai bengkak kaki beliau. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepadanya, "Mengapa engkau melakukan hal ini? Bukankah Allah telah mengampuni dosa-dosamu?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Pernah beliau mengerjakan salatul lail, Hudzaifah ibn al-Yaman bermakmum kepada Nabi alaihi salatu wasallam, salatul lail. Rasulullah membaca suratul Baqarah. Hudzaifah berpikir, mungkin pada ayat yang ke-100 beliau ruku. Ternyata lanjut. Pernah ada yang baca satu rakaat suratul Baqarah? Salatul lail? Ya. Lanjut. Hudzaifah berpikir dalam hatinya, beliau mengatakan, mungkin selesai Al-Baqarah, maka beliau ruku. Ternyata lanjut ke surah An-Nisa. Setelah itu lanjut ke surah Ali Imran. Subhanallah. Satu rakaat. Itu pun ketika beliau membaca, bukan seperti bacaan orang dikejar anjing. Alif lam dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak seperti itu. Subhanallah, pelan. Ya. Setiap kali mendapati ayat yang menjelaskan tentang rahmat Allah, maka beliau berhenti memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada ayat tentang siksaan, azab, maka beliau berhenti, beliau berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan pelannya bacaan Nabi alaihi salatu wasalam. Ini dianggap tiga sahabat ini masih sedikit. Subhanallah. Akhirnya yang satu mengatakan, kalau begitu saya mau sholat semalam suntuk, tidak akan pernah tidur dalam pada malam ini. Setiap malam tidak akan mau tidur semalam suntuk. Yang satunya mengatakan, saya akan berpuasa setiap hari, setiap hari sepanjang masa. Yang satunya lagi mengatakan, saya tidak ingin menikah. Tidak ingin menikah ini bukan nongkrong aja. Tidak ingin menikah karena ingin fokus ibadah. Meninggalkan dunia. Memutuskan diri dari hubungan dunia. Sama sekali. Berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, keinginan para sahabat ini kan baik. Ada yang puasa ingin setiap hari puasa. Yang ini ingin sholat lail terus menerus. Yang satunya tidak ingin menikah agar fokus beribadah. Keinginannya baik kan? Namun tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka. Ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza? Ada apa kaum yang mengatakan demikian dan demikian? Fa wallah inni la akhsyakum billahi wa atqakum lah. Sesungguhnya aku ini orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Akan tapi saya sholat dan saya juga istirahat. Saya berpuasa dan saya juga berbuka. Dan saya menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari umatku. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Perhatikan hadis ini. Para sahabat yang ingin keluar jalur karena kesungguhan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat ini, perbuatan-perbuatan mereka terus dikontrol dengan kontrol ilahi. Ketika ada kesalahan segera dibenarkan. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus Ammar bin Yasir dalam satu keperluan. Di tengah perjalanan beliau mengalami junub, hadas besar, ya, sementara tidak ada air di perjalanan, tidak ada air. Nah, dan jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin bertanya kepada Rasulullah, beliau sedang berada dalam perjalanan. Gak seperti sekarang ini, ada permasalahan langsung telepon ustaz, dari kejauhan bisa dapat jawaban. Ustaz, ini saya lagi mengalami ini, tolong segera beri jawaban. Gimana ini jawabannya? Di zaman itu gak ada yang demikian. Akhirnya beliau pun berijtihad. Apa ijtihadnya beliau? Seorang kalau tidak mendapatkan air sementara dia ingin berwudu, maka beralih kemana? Tayamum. Tayamum itu kan yang diusap tangan dan wajah. Maka beliau berijtihad. Saya ini berhadas besar, hadas akbar, dan tidak ada air. Apa yang beliau lakukan? Fatamarraqtu fis sa'idi kama tamarraqu dabbah. Maka aku berguling-guling di tanah seperti berguling-gulingnya hewan. pikirannya kalau seorang berhadas yang besar, maka seluruh tubuhnya itu dilumuri dengan tanah. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ijtihad dari beliau. Lalu beliau mengerjakan salat dalam kondisi seperti itu. Sampai kemudian beliau tiba kembali bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan tata cara ibadah beliau. Innama yakfika an taqula biyadika hakadha, sesungguhnya cukup bagimu untuk melakukan demikian. Lalu beliau mengajarkan tayamum. Jadi seorang tidak mendapatkan air dalam kondisi hadas kecil atau hadas besar, solusinya adalah tayamum. Nah, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, begitulah para sahabat. Mereka terus dikontrol oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjadi kekeliruan dibenarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Seorang yang jelek salatnya masuk ke dalam masjid. Dia salat, selesai salat dia mendatangi Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irji fa salli fa innaka lam tusalli." Kembali kamu ulangi salatmu karena sesungguhnya kamu belum salat. Dia ulangi lagi salatnya. Setelah selesai salat, masih saja Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kembali kamu, ulangi salatmu. Tadi kamu enggak salat." Sampai 3 kali. Sampai sahabat ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ahsinu ghaira hadza. Fa'allimni." "Wahai Rasulullah, saya tidak lagi mampu lebih baik dari apa yang kukerjakan ini. Ajarkan padaku cara salat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada beliau tata cara salat yang benar. Kalau sekarang ada yang keliru, siapa yang benarkan? Siapa yang benarkan? Kalau datang yang benarkan, kamu bukan Rasulullah kok. Siapa kamu? Bisa benar, bisa salah. Yang membenarkan ini bisa keliru, bisa benar. Nah, tapi di zaman sahabat yang membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membawa syariat ini sudah dipastikan kebenarannya. Maka Ibnu Hazm rahimahullahu taala pada awal-awal beliau, yang menyebabkan beliau semangat untuk menuntut ilmu, Ibnu Hazm, suatu ketika beliau masuk ke masjid umum setelah asar. Begitu beliau masuk, beliau ingin sholat. Ketika beliau ingin sholat, ada yang menegur. Gak boleh. Loh, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat setelah asar. La sholata ba'dal asri hatta taghrub asy-syams. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenamnya matahari. Ibn Hazm rahimahullah ta'ala, suatu ketika beliau masuk ke dalam masjid ba'dal asr dan hendak mengerjakan salat tahiyatul masjid, tapi ada seorang menegurnya, tak boleh karena ini waktunya ba'dal asr dan tidak ada salat setelah asr hingga terbenamnya matahari. Maka akhirnya beliau ingin langsung duduk. Ketika beliau hendak duduk, yang satunya melarang, "Jangan kamu duduk." Loh, kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Apabila salah seorang kalian masuk ke masjid, maka jangan dia duduk sampai dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Yang mana ini? Ini mau sholat dilarang, pengen langsung duduk juga dilarang. Sehingga dia bingung mana yang benar. Maka ini yang kemudian membuat beliau semangat untuk menuntut ilmu. Yang beliau belajar. setelah beliau belajar beberapa tahun, lalu kemudian beliau berani berdialog dengan siapa saja, rahimahullah. Yang menjadi syahid, ya, bahwa zaman yang terjadi setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada teguran langsung dari wahyu, sehingga ada kemungkinan benar, ada kemungkinan keliru. Tapi kalau di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ada teguran, teguran itu datangnya dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika sahabat mengucapkan atau mengamalkan sesuatu dan tidak ada teguran dari Allah atau dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan satu hal yang diperbolehkan. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau berdalil dengan tidak adanya larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan amalan tersebut boleh. Kata Jabir radhiyallahu anhu, "Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Walau kana syai'un mimma yanhana lanahana anhu al-Qur'an." Kami dahulu melakukan azl, menumpahkan mani bukan pada tempatnya. Kami dahulu melakukan azl sementara Al-Quran masih turun. Kalau seandainya itu sesuatu yang dilarang, tentu Al-Quranul Karim telah menurunkan ayat yang melarang kami untuk melakukan hal tersebut. Menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, begitulah kondisi para sahabat Rasul. Sehingga ilmu yang ada pada mereka, ilmu yang terjamin kebenarannya, ilmu yang terbimbing, pemahaman mereka pemahaman yang benar, sehingga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, para sahabat. Ridha dalam hal apa? Seluruhnya. Allah meridhai amalan mereka, Allah Subhanahu wa taala meridhai tentang keimanan mereka, menunjukkan kejujuran iman yang terdapat dalam diri mereka. Allah Subhanahu wa taala meridhai pemahaman mereka dalam beragama. Maka inilah yang membedakan antara salaf dengan khalaf. Sehingga apabila seseorang ingin memahami Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya dia harus menjadikan pemahamannya dibangun di atas pemahaman as-salafus salih. Selain dari itu, maka pemahaman tersebut merupakan pemahaman yang menyimpang. Fal-i'tisamu bil kitabi was sunnah wa hadhi as-salafus salih radhiyallahu anhum wa ridwanullahi alaihim huwa sababun lin-najati. Maka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah dan bimbingan para ulama as-salafus salih, semoga Allah meridai mereka, itu adalah merupakan sebab keselamatan. Wa haula'i yad'una annahum mutamassikuna bil kitabi was sunnah wa manhaji salafis salih wa ma'a dhalika yaftariquna wa yakhtalifuna 'alayha. Dan mereka-mereka ini, mereka mengaku berpegang teguh dengan Alkitab dan sunnah dan manhaj salafus salih, namun mereka sendiri berpecah dan berselisih. Ah, ini masalah baru lagi. Sudah sama-sama mengatakan kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah, Bahkan sama-sama menyatakan kita memahami Al-Quran wa Sunnah berdasarkan pemahaman as-salafus salih. Sama, prinsipnya sama. Namun kok berselisih? Bahkan perselisihan itu bukan sekedar perselisihan, berpecah. Nah, ini masalah. Dan perlu difahami bahwa yang dimaksud perselisihan di sini, perselisihan yang menyebabkan perpecahan. Sebab perselisihan itu ada dua jenis. Ada ikhtilaf tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu', berselisih tapi pada hakikatnya tidak terjadi perselisihan. Itu ikhtilaf tanawwu'. Kenapa? Karena semuanya benar. Semuanya dibangun di atas dalil. Seperti beragamnya doa iftitah. Mau membaca Allah mabaid baini wa baina khatayaya, silakan. Mau membaca doa iftitah yang lain, silakan. Beragam doa iftitah yang seluruhnya dibangun di atas dalil. Ini terlihat berselisih tapi pada hakikatnya tidak ada perselisihan. Itu namanya ikhtilaf tanawwu'. Beragamnya doa ketika ruku, beragamnya doa ketika sujud. Ikhtilaf tanawwu'. Ini tidak mengapa yang demikian. Yang kedua, ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad. Ikhtilaf yang saling kontradiksi, bertentangan. Yang ini mengatakan halal, ini mengatakan haram. Itu enggak bisa. Itu tadad. Yang menyebabkan terjadinya perpecahan itu dari jenis yang kedua. Ikhtilaf at-tadad. Dari adanya khilaf tersebut terjadinya perselisihan. Perselisihan dalam hal-hal prinsip menyebabkan perpecahan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Tidak bisa disatukan. Antara Ahlus Sunnah dengan Qadariyah, Ahlus Sunnah Jabriyah, tidak bisa disatukan. Ahlus Sunnah dan Ahlul Bidah, karena perselisihannya tadad. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ada sebagian mereka terlihat kok prinsipnya sama. Sama-sama mengatakan mari kita mengamalkan Al-Qur'an Sunnah. Bahkan sama-sama mengatakan berpemahaman dengan pemahaman as-salafus salih. Tapi kok berselisih? Kalau yang satu ini salafi, berpemahaman salafus salih, tapi enggak suka demo. Bahkan mengharamkan demonstrasi. Tapi yang situ salafi juga, tapi kerjanya demo. Salafi yang ini mengatakan jangan kalian memberontak kepada penguasa, akan menimbulkan kerusakan dan menyelisih bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabarlah kalian menghadapi kezaliman penguasa. Karena kezaliman yang terjadi pada penguasa itu lebih ringan daripada kemudaratan yang akan timbul disebabkan karena pemberontakan. Salafi yang sini mengatakan, ayo cari berbagai cara untuk menakut-nakuti orang kafir katanya. Caranya gimana? Siapkan bom. Cari fasilitas-fasilitas yang bisa, yang dianggap memenangkan kepentingan tauhid. Akhirnya sudah cari tempat-tempat yang memungkinkan untuk dikatakan jihad. masuk hotel ngebom, masuk kafe ngebom, masuk masjid ngebom juga, masuk masjid ngebom juga. Wah, kan mereka tauhid, polisi-polisi kan bilang tauhid. La haula wala quwata illa billah. Dengan mengatakan tentang jihad, bilang salafi juga, berpemahaman salafus saleh. Salafus saleh dari mana ini? Nah, jadi ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini yang beliau tekankan. Jangan sekedar pengakuan, jangan tertipu dengan pengakuan. Masya Allah fulan ini salafi, langsung diikuti. Tak tahu ternyata pemikirannya berbeda dengan apa yang datang daripada ulama salaf. Makanya di sini kata beliau, wa innama waqa'u fil ikhtilafi wat tafarruq li'annahum la yutabbiquna at-tatbiq as-sahih. Mereka terjatuh dalam perselisihan dan perpecahan karena mereka tidak menerapkannya dengan penerapan yang benar. Hiya da'wa bi mujarradil lisan. Itu hanya pengakuan pada lisan semata, hanya lisan saja. Wa yatahallawna biha fil majalis, dan mereka berhias dengannya di majelis-majelis. Sampai saya ingat ketika saya dulu aktif dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di salah satu kelompok namanya Al-Wahdatul Islamiyah di Sulawesi. Pada awal-awal itu enggak pernah saya mendengarkan istilah salafi. Enggak ada. Yang ada haraki, harakah. Karena afiliasi mereka kepada Al-Ikhwanul Muslimun. Ya, yang kita dengarkan tokoh-tokoh itu Hasan Al-Banna. Itulah yang diajarkan. Sayyid Qutb. Sampai pernah kita mendendangkan salah satu nasyid Sayyid Qutb di masjid sambil muter-muter. Sambil muter-muter, saking semangatnya itu. Akhi anta hurrun wara as-sudud, akhi anta hurrun bitilkal quyud, dengan syairnya, dengan nadanya. Ya. Sampai bait-bait syairnya masih saya ingat. Idza kunta billahi musta'siman, famadza yakiduka kaidul 'abid. Ini bait-bait syair Sayyid Qutb yang dia buat ketika dalam penjara. Itu saking semangatnya diajarkan oleh ustaz di Wahda Islamiyah ini sambil keliling-keliling. Kajiannya, kajian Tarbiyatu Humur Ruhiyah, Tarbiyatuna Ar-Ruhiyah judul kitabnya. Tulisannya Sa'id Hawa, salah satu tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin. Nah, yang dibahas Jundullah Sa'id Hawa. Ini yang kita kenal dulu. Nah, manhajul Ikhwanul Muslimin yang ditokohkan, yang diagung-agungkan Abdul Rabbi Rasul Sayyaf, Burhanuddin Rabbani, Hikmatyar yang ternyata itu Syiah Rafidah, nama Jamilur Rahman, seorang salafi yang sempat mendirikan pemerintahan Islam di Kunar Afghanistan, tidak terdengar sama sekali. Buat halaqah-halaqah Ikhwanul Muslimin. Gak ada penyebutan salafian, gak ada. akhirnya mulai ada yang membantah. Ketika mulai dibantah, ini pergerakan sesat pemikiran ikhwanul muslimin, ya. Dan ketika itu pun saya mulai sempat mengikuti pengajian yang mengatasnamakan salafiyah di luar al-wahdatul islamiyah. Kok beda, kok lain? Yang ini diagungkan Sayyid Qutb, yang di sana Sayyid Qutb dilecehkan, dikritik habis pemikiran-pemikirannya. Alhasil masyaallah rahimakumullah, ada sebagian dari wahdah ini yang mulai mengerti tentang ternyata yang benar itu salaf. Mulai goyang sedikit di dalam dakwah al-wahdatul islamiyah. Nah. Ya. Sampai kemudian karena desakan dari pihak mereka yang menisbatkan kepada as-salafiyah ini cukup kuat, mereka juga terdesak, akhirnya mereka pun mengatakan kami juga salafi. Baru mulai muncul kami juga salafi. Jadi mulai diajarkan lusulus salasa karya Muhammad bin Abdul Wahab, padahal sebelumnya tidak. Tapi mulai diajarkan, tapi penafsirannya sama saja penafsiran haraki ikhwani. Membahas kitab usulus salasa sampai kepada kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib, maka akhirnya sampai kepada pembahasan menegakkan daulah islamiyah. Ya, kita harus melakukan pemberontakan dan seterusnya. Alhasil ma'asyiral akhwat rahimakumullah, sekedar pengakuan tidak cukup. Imam Samudra ngaku salafi. Ya seperti itu keadaannya. Sampai ada sebagian yang tidak mengerti, yang menunjukkan jahilnya, membagi-bagi salafi dengan salafi Yamani, salafi Haraki, salafi Ikhwani, macam-macam. Alhamdulillah dakwah salafiyah satu. Yang banyak pengakuan, mengaku memperjuangkan dakwah salafiyah. Sekarang kita lihat kenyataannya kan gitu. Kita melihat hakikatnya. Apakah benar mereka berjalan atas jalan dakwah salafiyah? Kan? Yang ini ngaku salafi tapi masuk parlemen, ikut memeriahkan pesta demokrasi, salafi juga. Sampai di Mesir itu sudah ada partai yang dianggap oleh rakyatnya bahwa ini partai salafi, Hizbun Nur. Jadi dalamnya tokoh-tokoh sebagiannya mereka dari Ihya Uturah, Muhammad Hassan, Abu Ishaq Al-Huwaini, dan yang semisalnya. Di Yaman juga tidak ketinggalan buat partai Hizbur Rasyad, mengatasnamakan salafiyah juga. Akhirnya bingung, yang tidak mengerti bingung, yang mana ini salafi yang benar, yang mana ini? Wa inna ma waqa'a fil ikhtilaf wat tafarruq, terjadinya perselisihan dan perpecahan karena mereka tidak menerapkan salafiyah dengan pemahaman yang benar, sekedar pengakuan lisan, lalu mereka berhias dengan jadi majelis-majelis. Walakin fi haqiqati amrihim wa fi haqiqati halihim hum ab'adun nasi 'anil kitab was sunnah wa 'an manhaj salaf salih. Pada hakikatnya mereka manusia yang paling jauh dari Alkitab dan Sunnah dan dari manhaj as-salafus salih. Lidzalika al-qa'idatul ula la ta'ni faqat ad-da'wa bil kalam. Oleh karena itu kaidah yang pertama ini tidak hanya sekedar pengakuan dengan lisan. Innamal i'tisamu bil kitab was sunnah wa manhajis salafis salih ridwanullahi alaihim. Namun yang dikatakan berpegang teguh dengan Alkitab As-Sunnah dan manhaj as-salafus salih ridwanullahi alaihim qawlan, secara ucapan, wa amalan dalam beramal, wa i'tiqadan dalam berkeyakinan, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin. Wa hadhihi qa'idatun yajibu an takuna ala dhikrin minna jami'a. Dan kaidah ini harus menjadi ingatan kita semua. Harus kita camkan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah riwayat yang difahami oleh para sahabat. Mereka memahami dengan pemahaman yang benar dan mereka menjalankan itu dalam kehidupan mereka, dan mereka ajarkan kepada generasi berikutnya. At-tabi'in, at-tabi'in mengajarkan pada tabi'ut tabi'in, dan itulah yang dipahami oleh para imam-imam, para ulama us-sunnah, Sufyan ats-Tsauri, al-Imam Ahmad, al-Imam Syafi'i, al-Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari, Ahmad ibn Hanbal, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn Al-Marini, Yahya ibn Ma'in, dan seluruh imam-imam sunnah, mereka berjalan di atas prinsip ini. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam salah satu bait syairnya, beliau mengatakan, dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal mafiyatu lil fata atharu لا تخدعن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار. دين النبي محمد, agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah wahyu, berita-berita yang datang dari Allah dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebaik-baik prinsip yang diamalkan oleh seorang pemuda. Jangan engkau tertipu yang menyebabkan engkau jauh dari hadis dan jauh dari ahlul hadis, ahlus sunnah. Sesungguhnya ra'yu itu malam, pendapat itu malam, sementara hadis itu siang. Maksudnya seseorang kalau sekedar berpendapat yang tidak dibangun di atas dalil, seperti malam hari gelap gulita, seorang tidak bisa melihat, berbeda dengan hadis, dengan hujjah, bagaikan siang hari. Ini kaidah yang pertama. Al-kaidah tsaniya, kaidah yang kedua, wa hiya mukammilatun lil qaidati al-ula, penyempurna kaidah yang pertama. أن نعلم يقينا وأن نستيقن بإذن الله عز وجل أن هذا هو سبيل النجاة. Hendaknya kita meyakini dengan penuh keyakinan, dengan izin Allah, bahwa ini adalah jalan keselamatan. وهذا هو سبيل الفلاح, dan ini merupakan jalan kemenangan. وهذا هو الحق, dan inilah kebenaran. Seluruh para imam mereka mengajak kepada prinsip ini. Tidak ada satupun dari imam yang mengajak kepada pendapatnya. Apabila pendapat mereka tidak dibangun di atas dalil, mereka tidak menganjurkan para pengikutnya untuk berjalan di atasnya. Bahkan al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, "Idza ra'aitumuni rawaitu haditsan wa qultu mukhalifan lima rawaitu fa'lam anna aqli qad dhahab." Apabila kalian melihat aku meriwayatkan satu hadis, lalu aku berpendapat dengan pendapat yang menyelisihi apa yang aku riwayatkan, ketahuilah sesungguhnya akalku telah hilang. Beliau juga yang mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabanat lahu sunnat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyada'aha fala yahillu li ahadin ayyada'aha li qawli ahadin minan nas. Sepakat kaum muslimin, apabila telah jelas baginya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tidak halal baginya meninggalkan sunnah karena ucapan seseorang dari manusia. Seluruh imam madhab sepakat, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, apabila telah sahih sebuah hadith, itulah madhabku, itulah madhabku. An-Nawawi rahimahullah ta'ala benar-benar beliau memahami perkataan al-imam Syafi'i, idza sahhal hadith fahuwa madhhabi, apabila telah sahih sebuah hadis, itu madhabku. Dalam Syarhul Muhadzab, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karya An-Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam banyak tempat beliau terkadang menukilkan sebuah pendapat yang menyelisihi pendapat madhab Syafi'i. Menyelisih pendapat madhab Syafi'i. Lalu kemudian setelah beliau menukil, beliau mengatakan wa hadza qaulu Syafi'i, dan ini pendapat Imam Syafi'i, karena beliau mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi, apabila telah sahih hadits itulah madhhabku. Jadi itu madhab Syafi'i. Meskipun di zaman Imam Syafi'i, pada masa hidupnya Syafi'i, beliau tidak pernah mengatakannya, tapi beliau sudah punya kaidah umum, apabila telah sahih sebuah hadis, itulah madhabku. Begitulah para imam-imam kita mengajarkan kepada kita cara beragama. Kembali kepada Al-Quran was sunnah adalah wajib. Kembali kepada pemahaman para sahabat adalah wajib. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alayhi fitnah." Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Fa innahum abarru hadhihi al-ummati quluban wa a'maquha 'ilman wa aqalluha takallufan. Hum qaumun ikhtarahum Allahu azza wa jalla لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم. Kata beliau rahimahullah, siapa di antara kalian yang ingin mengambil satu sunnah, mengambil satu jalan, maka ikutilah jalannya orang-orang yang telah meninggal, karena yang masih hidup tidak aman dari fitnah. Mereka adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasallam yang paling baik hatinya, yang paling dalam ilmunya, dan mereka sangat sedikit berbuat takalluf yang keluar dari jalur bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menemani nabinya dan untuk menegakkan agamanya. Kenalilah keutamaan mereka, berpegang teguhlah kalian dengan jejak-jejak mereka, karena mereka berada di atas bimbingan yang lurus, di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kebenaran. Lianna ba'dhan nas innama yazillu 'anil manhajis sahih wa innama yanharifu 'anil haqqi li'annahu yahduthu 'indahu tashwish. Karena ada sebagian orang tergelincir dari manhaj yang benar dan tergelincir dari kebenaran karena ada gangguan pada dirinya, ada gangguan pada dirinya, syubhat. fatajiduhu yaqul, engkau mendapati dia mengatakan hal haula ala haq wa antum ala batil, hal haula alladziina ma'ahum fulan wa fulan, apakah mereka ini di atas kebenaran, kalian di atas kebatilan, apakah mereka yang bersama mereka di fulan fulan fulan itu berada di atas kebatilan. Yani bingung, tidak punya prinsip yang jelas, ya, dan terpengaruh dengan si fulan yang dianggap sebagai tokoh. Nah, hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kadang-kadang kecintaan seseorang kepada satu individu menyebabkan dia buta dan tuli. Dia menganggap bahwa fulan ini terkumpul padanya seluruh kebenaran. Tidak ada yang terkumpul padanya seluruh kebenaran kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada sebagian sudah kadung cinta kepada orang itu, sudah apa yang diucapkan pasti benar, yang menyelisihinya pasti batil. Akhirnya sudah enggak mau melihat dalil, yang penting fulan, tanyakan kepada fulan, yang sejalan dengan fulan pasti hak, yang tidak sejalan dengan fulan pasti batil. Ini dari mana manhaj? Sehingga ketika ada hujjah-hujjah, dalil-dalil, atau para ulama berbicara tentang si fulan, karena dia sudah kadung cinta, enggak terima dia. Masa sih berjalan di atas kesesatan, padahal kan bersamanya fulan, masa dianggap sesat? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kadang-kadang seperti ini. Kenapa? Karena kecintaan melahirkan sifat fanatisme, fanatik kepada seseorang, fanatik kepada kelompok. Itu karena terlalu cinta yang berlebihan, yang tidak lagi melihat kepada dalil dan kebenaran, namun yang dilihat adalah fulannya. Ini tidak benar. Masyaallah warahmatullah. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada seorang pun dari kalangan para ulama yang memerintahkan para pengikutnya untuk mengikuti dirinya. Mereka semua memerintahkan untuk mengikuti kebenaran. Ada seorang penyair, dia mengumpulkan perkataan-perkataan imam dari Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Dia mengatakan wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbalu fihi dalilul akhdhi bil hadith wa dhaka fil qadim wal hadith. Perkataan tokoh-tokoh tidak diterima tanpa dalil, tanpa dalil, tanpa nas, dan itu menunjukkan dalil wajibnya kita mengambil al-haq berdasarkan nas, dan ini adalah satu hal yang telah diketahui dari dahulu hingga sekarang. Qala Abu Hanifah al-Imam la yanbaghi liman lahu islamu akhdhan bi aqwaliyya hatta turada ala al-kitab wal hadith al-murtada. Berkata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, tidak sepantasnya bagi seseorang yang berislam mengambil ucapanku hingga ucapanku ini disesuaikan dengan Alkitab, Al-Quran dan Hadis. Wa Malikun imamu daril hijrati qala waqad ashara nahwa al-hujrati kullu kalamin minhu dhu qabuli wa minhu mardudun siwa ar-rasul. Imam Malik sambil beliau mengisyaratkan ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapannya pemilik kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Syafi'i qala in ra'aytumu qawli mukhalifan lima rawaitumu min al-hadith fadribul jidara biqawli al-mukhalif al-akhbara. Al-Imam Syafi'i mengatakan apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan apa yang kalian riwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, lemparkan ucapanku itu ke dinding. Dan hendaknya kalian mengambil hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa Ahmad qala lahum la taktubu ma qultuhu bal aslu dzaka faktubu. Al-Imam Ahmad mengatakan, jangan kalian mencatat apa yang aku ucapkan, jangan kalian mencatat pendapatku, namun yang kalian catat adalah dalil yang aku sampaikan. Fanzur maqalatal hudatil arba'ah wa amal biha fa inna fiha manfa'ah li khamiha li kulli dhi ta'assubi wal munsifuna iktafuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka amalkan ini. Ini adalah perkataan para imam-imam madhab yang mengaku cinta kepada Al-Imam Syafi'i, yang mengaku bermadhab dengan madhab Al-Imam Syafi'i. Dengarkan ini perkataan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i memerintahkan untuk kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka seorang tidak boleh mengikat dirinya kepada individu tertentu bahwa fulan selalu berjalan di atas kebenaran. Kata Ibnu Mas'ud, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Seorang selama dia masih hidup tidak aman dari fitnah. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, terkadang ada seorang sore hari mukmin, besoknya sudah kafir. Pagi hari kafir, pagi hari mukmin, sore harinya sudah kafir. Itu fitnah. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mengharapkan dunia yang fana ini. Ila akhir waswasi. Dan seterusnya dari waswas yang dia sampaikan, la hadhihi waswas wa syukuk tukhaliju man lam yastaiqin anna an-najata fi manhaj as-salaf. Ini waswas, ini keraguan-keraguan yang berusaha untuk merusak orang yang tidak yakin bahwa keselamatan itu ada pada manhajus salaf. Fal muslimu alladhi ya'tasim bil kitabi was sunnah wa fahmi salafil ummah la budda aidan ay yakuna mustayqinan bi anna hadha huwal haqq. Maka seorang muslim yang berpegang teguh dengan alkitab dan sunnah dan pemahaman salaful ummah, dia pasti meyakini bahwa jalan ini merupakan jalan kebenaran. Wa hadhihi alqa'idatu muhimmah li'annaha tu'inuhu bi'idznillah 'ala tsabati 'ala alhaqqi wa 'ala 'adami alinhirafi anhu. Maka kaidah ini penting, karena dengan memahami kaidah ini akan membantunya dengan izin Allah untuk kokoh di atas kebenaran. Untuk kokoh di atas kebenaran. Sehingga yang menjadi penilaiannya adalah bukti, hujah, dalil yang dia sampaikan, bukan orangnya. Maka ini akan membantu dia kokoh di atas kebenaran dan tidak terjadi penyimpangan pada diri. Maka ini kaidah yang kedua. Masyaallah alaikum rahimakumullah. Saya kira sampai di sini dulu insyaallah. Karena telah mendekati waktu zuhur. Dan insyaallah taala kita lanjutkan ke sesi yang berikutnya. Kapan? Ba'da zuhur. Jam 2 siang insyaallah taala. Baik, sampai di sini wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.